Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita lanjutkan baca kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dha'il Kitab wa Sunnah. Baik, masih pada bab Al-Buyu'. Qala rahimahullah al-babu sabi' bil wakalati. Bab yang ketujuh tentang perwakilan. Qala fihi masalatan. Qala al-masalatul ula ta'rifuha wa hukmuha wa adillatu masru'iyatiha. Pengertiannya, hukumnya, dan dalilnya. Qala al-awwal ta'rifuha al-wakalatu tafwidu syahsin ghairahu liyakuma maqamahu fima tadkhuluhun niyabah. Perwakilan adalah menyerahkan tafwid, ya, menyerahkan kepada seseorang, menyerahkan kepada seseorang untuk menegakkan, mengerjakan, menduduki kedudukan dia. Orang yang mewakilkan menyerahkan urusannya kepada wakil, dan wakil menduduki kedudukan mewakil orang yang mewakilkan, ya, pada perkara-perkara yang bisa digantikan, ya. Tidak semua urusan, hanya perkara-perkara yang boleh digantikan, itu al-wakalah. Qala sani hukmuha wa tilatu masru'iyatiha wa hiya masru'atun. Qala ta'ala fab'atsu ahadakum biwarikikum hadhihi. Kisahnya Ashabul Kahfi, mereka mengutus sebagian, yang tidak semuanya, ya. Utuslah salah satu di antara kalian dengan uang kalian ini, ya, untuk membeli makanan. Wa qala jalla sya'nuhu innamas sadaqatu lil fuqara'i wal 'amilina 'alaiha wal 'amilina 'alaiha. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha. Qala fa jawaza subhanahu al-amal 'alaiha. Di sini amil zakat itu mewakili, ya, mewakili muzaki, mewakili orang yang berzakat, ya, untuk membagikan kepada orang yang berhak. Wa dzalika bi hukmi niyabati 'anil mustahiqin. Maka amil ini kedudukannya seperti pengganti, wakil dari orang-orang yang berhak mendapatkan zakat. Mereka amil mengambil dari orang yang berzakat. Taib. Qala an Jabirin radhiyallahu anhu qala aradtul khuruja ila Khaibar. Faqala Nabi SAW. Jabir mengatakan, aku akan keluar ke Khaibar, ke daerah Khaibar. Maka Rasul berpesan, idza ataita wakili fakhudh minhu 15 wasakon. Jika engkau mendatangi wakilku, ya, berarti Rasul mewakilkan seseorang di daerah Khaybar. Maka kalau kamu mendatangi wakilku, maka ambillah dari dia 15 wasak. Ini wasak ukuran, ya. Satu wasak 60 sok. Qala wa Nurwah ibni Ja'ad qala arada li Nabi SAW jalabun. Urwah ibnu Ja'ad mengatakan bahwasannya Rasul SAW bertemu dengan rombongan pedagang. Jalab itu rombongan pedagang yang dari daerah, ya, dari pedalaman mau masuk ke kota. Itu jalab. Fa'atani dinaron faqala ya Urwah i'til jalaba fashtari lana satan. Maka Rasul memberi aku uang satu dinar. Kemudian beliau mengatakan, wahai Urwah, datangi rombongan pedagang itu dan belilah untuk kami satu ekor kambing. Baik. Ini Rasul mewakilkan membeli kambing kepada Urwah ibn Ja'ad, ya. Ini masuk al-wakalah, perwakilan, ya. Mewakili Rasulullah SAW dalam akad jual beli. Qala wa ajma'al muslimun ala jawazil wakalati fil jumlati. Kaum muslimin sepakat bolehnya mewakilkan dalam perkara secara umum, ya. Li'annal hajata da'iyatun ilaiha, karena kebutuhan manusia itu menuntut, ya, adanya wakalah, adanya perwakilan. Fa innahu lamma kana la yumkinu li kulli wahidin fi'lu kulli ma yahtaju ilaihi bi nafsihi da'atil hajatu ila masru'iyatiha. Maka sesungguhnya ketika tidak mungkin setiap orang itu mampu mengerjakan seluruh kebutuhan dia, ya. Tidak mungkin seseorang itu bisa melakukan seluruh apa yang dia inginkan, yang dia butuhkan. Maka hajat ini, ya, menuntut untuk adanya disyariatkannya wakalah, perwakilan, ya. Diwakilkan kepada orang yang ahlinya. Qala al-mas'alatu tsaniyah syurutuha wal ahkamul muta'alliqatu biha. Qala al-awwal yustaratu fi kullin minal wakil wal muwakkal an yakuna jaizat tasarrufi balighan akilan rasida. Disyaratkan masing-masing dari wakil dan yang mewakilkan adalah seseorang yang boleh, dia boleh secara syar'i untuk mengelola harta dia, menjual belikannya, ya, menghibahkannya, mensedekahkannya, dia boleh, ya. Ya, ini orang yang balig, berakal dan dia rasyid, ya, mampu mengelola hartanya. Qala sani tasihul wakalatu fi kulli ma tadkhuluhu niyabah. Boleh sah perwakilan itu pada setiap perkara yang bisa digantikan, ya, bisa digantikan orang lain. Kal baik wasiro wasairil ukut, seperti menjual, membeli, dan seluruh akad. Wal fusuh, demikian pula fusuh. Fusuh itu membatalkan akad, ya, membatalkan perjanjian. Kat tolak wal hulu, seperti talak, boleh diwakilkan. Ya. Hulu, demikian pula. Seorang wanita menuntut diceraikan dengan mengembalikan maharnya. Itu hulu. Wa kadzalika tasihu fi kulli ma tadkhuluhu niyabah minal ibadat. Itu perkara dunia tadi. Nah, demikian pula sah boleh mewakilkan dalam perkara ibadah yang bisa digantikan. Ka'ikhraji zakah, seperti mengeluarkan zakat, yang sebagaimana dalilnya tadi, diserahkan kepada amil. Ya. Wal kafaroh, demikian pula membagikan kafaroh, ya, misalkan kafarohnya dia memberi makan 60 orang miskin, atau memberi makan 10 orang miskin. Ya. Diwakilkan, ya, fulan ini tolong dibagikan. Ya. Wal nazar, demikian pula nazar. Nazar melakukan sesuatu yang bisa diwakilkan. Wal haji, demikian pula haji, demikian pula umroh, ya, bisa diwakilkan. Wa nahwi dzalika, dan yang semisalnya. Qala salis la tasihul wakalatu fima la tadkhuluhu niyabah min hukukillahi ta'ala kattoharati wassalah. Tidak sah perwakilan pada perkara yang tidak bisa digantikan dari hak-hak Allah Subhanahu wa taala, seperti bersuci, berwudu, mandi janabah, ya. Wa salati, demikian pula salat, ya, tidak boleh diwakilkan. Qala Rabbi yamlikul wakilu minat tasarrufi ma yaqtadihi idnul muwakkil. Wakil, dia berhak memiliki wewenang mengelola, ya, berbuat sesuatu yang merupakan konsekuensi dari izinnya orang yang mewakilkan. Baik, misalkan di tolong bawakan motor ini ke satu tempat, gitu kan. Nah, maka konsekuensinya motor, ya, ngisi bensinnya ya, berarti untuk beli bensin itu sudah diizinkan gitu, nanti uangnya diganti ya, karena konsekuensinya kalau bawa motor tidak diisi bensin tidak mungkin gitu kan. Maka demikianlah yang lain, kalau misalkan bannya kurang anginnya, berarti konsekuensinya harus diisi angin gitu kan, atau diganti kalau bocor misalkan ya. Itu konsekuensi dari izin mewakil, itu tanggungan mewakil ya. Qala au ma ta'arafa 'alaihin nas, atau perkara yang sudah makruh di manusia, di masyarakat ya. Di suruh mengurus rumah misalkan ya. Ini kamu ngurusi rumah ini dalam jual beli ini, sedang proses jual beli ya. Maka misalkan urufnya ya, ada pekarangannya, ada buahnya, ada pohon pohon mangganya misalkan ya. Itu kalau biasanya ya sudah, itu berarti haknya yang wakil ya, wakil boleh mengambil buahnya itu misalkan ya. Maka demikian tidak apa-apa ya. Baik. Bisarti alla yatarattabu ala hadzal idzni dararun bil muwakkil, dengan syarat akibat dari izin tadi ya, konsekuensi izin tadi ya, itu tidak memberi madarat ya, tidak memadarati mewakilnya yang mewakilkan ya. Taib. Qala al khamis la yasihu lil wakil an yuwakkila ghairahu. Kemudian yang kelima, wakil tidak boleh mewakilkan kepada orang lain. Dia sebagai wakil orang pertama, ya, kemudian dia hibahkan ke orang lain lagi, ya, itu tidak boleh. Kecuali illa idza ajazalahul muwakkil dzalik. Orang yang mewakilkan pertama itu memberi izin. Ini ada urusan ini, misalkan ya. Tolong saya uruskan ini. Kamu jadi wakil saya, ya. Nah, mewakilnya memberi izin, nanti kalau kamu kesulitan, kalau kamu sibuk, maka minta lagi orang lain, pulang misalkan ya. Taib. Qala au ajiza alwakilu anil amal, atau sebab kedua, boleh mewakilkan ke orang lain ketika wakil tidak mampu ya. Oh ini tidak bisa seperti ini, saya ini tidak mampu ya. Maka dia boleh mewakilkan. Qala au kana la yuhsinuhu, atau dia bisa tetapi tidak bagus ya, pekerjaannya itu tidak mungkin ya, maka boleh. Qala fayuwakilu aminan yakumu maqamahu fima wukila fihi, maka wakil mewakilkan kepada orang lain yang terpercaya, yang menempati kedudukan dia pada perkara yang dia diwakilkan padanya ya. Baik. Qala satis alwakilu aminun bima wukila fihi. Wakil itu amin, terpercaya pada perkara yang dia diwakilkan padanya. Taib. Ini amin dari sisi mewakilnya gitu ya. Bukan berarti kalau orang diberi amanah wakil berarti dia terpercaya, benar-benar terpercaya gitu, enggak ya. Maksudnya amin di sini berarti orang yang memberi wakil, mewakilkan tadi, dia mempercayai ya kan. A mempercayakan urusannya kepada B ya kan, berarti A ini menaruh kepercayaan kepada B gitu ya. Nah dari sisi ini wakil itu disebut amin ya. Berarti kalau dia kedudukannya amin, ini nanti konsekuensinya pada hukum, kalau ada kerusakan, ada ndak beres urusannya, ndak bagus pekerjaannya misalkan, maka orang yang diberi wakil tadi diberi kepercayaan ya. Jadi amin di sini dari sisi diberi kepercayaan, bukan dia memang orang yang benar-benar amin, benar-benar terpercaya, bukan ya. Tetapi amin dari sisi pihak pertama yang memberi wakil perwakilan tadi gitu. Orang pertama mempercayai dia ya. Buktinya apa? Dia diberi hak untuk mewakili dia ya. Berarti dia mempercayainya ya kan. Kalau tidak mempercayai tidak mungkin dia diberi hak untuk mewakili dia gitu. Nah kalau dia sudah mempercayai, berarti wakilnya ini orang terpercaya. Kalau terjadi sesuatu, rusak barangnya, hilang barangnya, layatman, tidak menanggung ya, Illa idza farrata au ta'adda, kecuali dua keadaan. Aminnya ini, wakilnya itu dia tafrid, ya. Itu tafrid adalah ihmal ma yajib fi'luhu. Dia melalaikan sesuatu yang harus dikerjakan, ya. Ini tafrid, menyia-nyiakan. Seharusnya dirawat, seharusnya dimasukkan rumah, dia taruh di depan jalan, di pinggir jalan. Itu tafrid, ya. Au ta'adda atau muta'adi itu fi'lu mala yubahu fi'luhu, ya. Dia melakukan sesuatu yang tidak boleh dilakukan. Itu muta'adi, melampaui batas, ya. Seharusnya tidak boleh dilakukan seperti ini, tetapi dia melakukannya. Nah, maka dia domin. Domin itu menanggung kerusakan atau kehilangannya. Baik, kalau tidak pada dua keadaan ini, maka wakil tidak menanggung, ya, tidak punya tanggungan, ya. Baik, karena dia amin, ya. Amin itu tadi, ya, dari tinjauan sisi orang yang mempercayai, ya. Dia menaruh kepercayaan pada dia. Baik, bukan hakikat orang yang diberi amanah berarti dia amin, gitu enggak, ya. Qala asalis asabi alwakalatu akdun jaiz likulin minatarfaini fasfuhu. Maka wakalah ini adalah akad jaiz minatarfain. Itu maksudnya masing-masing wakil dan muwakil boleh membatalkan kapan saja, ya. Dia kehendaknya sudah enggak jadi, kamu enggak jadi wakil saya lagi, tak urus sendiri, ya. Atau wakilnya mengembalikan amanahnya. Afan, saya enggak jadi nganu mewakili antum, ya. Enggak bisa, saya ada kebutuhan misalkan. Boleh, ya, kapan saja, ya. Ini akad jaiz, ya. Berbeda dengan jual beli yang sebelumnya. Jual beli akad lazim, ya. Itu kalau sudah sah, maka sudah lazim. Lazim enggak boleh dibatalkan, gitu, ya. Kalau wakalah ini akad jaiz, boleh dibatalkan kapan saja, ya. Baik, qala athamin tabtulul wakalatu bimauti ahadi tarafaini au jununihi au fasfihi laha au azlihi min kul min kibalil muwakil awil hajar alaihi lisafahihi. Maka batal akad wakalah ini karena sebab kematian salah satu dari dua pihak, dari mewakilnya mati atau wakilnya yang meninggal, ya. Atau gila salah satunya, ya. Atau salah satunya membatalkan, ya. Itu tadi akad jaiz, ya, boleh masing-masing membatalkan. Qala au azlihi min kibalin mewakil, atau mewakil sudah menggugurkan, melepas, ya, mencopot wakilnya, ya. Awil hajar alaihi, atau wakilnya tadi dihajar, ya. Hajar itu tidak boleh mengelola harta dia, tidak boleh melakukan muamalah, ya, tidak boleh jual beli, tidak boleh pinjam meminjam, tidak boleh di melakukan transaksi, ya. Itu hajar, nanti akan datang pembahasan hajar, ya. Baik, maka kalau wakilnya tidak boleh melakukan itu, berarti ya tidak sah, ya, perwakilannya. Wong dia orang yang dihajar, orang yang tidak boleh melakukan transaksi. Baik, ini al-wakalah. Baik, mu'amalah berikutnya. Qala rahimahullah al-babu sanin bil kafalati wad-doman. Ya. Kafalah dan doman. Qala fi iddatu masail al-masalatul ula. Fi ma'nal kafalati wa adillati masru'iyatiha. Tentang makna kafalah dan dalil-dalil disyariatkannya. Qalal awal ta'rifuha. Qalal kafalatu hiya iltizamu ihdori man alaihi haqqun mali li rabbihi ila majlisil hukmi. Kafalah adalah iltizam, keharusan menghadirkan seseorang yang memiliki kewajiban, ya. Seseorang yang memiliki kewajiban harta kepada pemiliknya, ke majelis hakim, ke majelis pengadilan. Ya. Baik, ini bedanya dengan domain tadi nanti. Kafalah itu dia hanya mewajibkan mendatangkan orangnya. Ya. Misalkan orangnya lari, misalkan dia tidak bayar hutang, misalkan. Maka kafil itu tujuannya sudah ini Pak, orang yang berhutang sudah. Kalau dia datangkan orangnya sudah cukup gitu. Tidak mengganti hutang gitu, ya. Itu kafil. Mendatangkan zatnya ya, orang yang bermasalah, orang yang punya kewajiban itu ya. Kepada pemilik hak atau kepada majelis hakim. Baik, qala tsani adillatu masru'iyatiha wa hiya masru'atun bil kitabi was sunnati wal ijma'. Kafalah itu disyariatkan berdasarkan dalil dari Alkitab, Sunnah, dan Ijma'. Famin Alkitab iqalu ta'ala. Dalil dari kitab firman Allah Ta'ala tentang kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam. Qalu nafkitu suwa al-maliki wa liman ja'abi himlu ba'ir wa ana bihi za'im. Mereka mengatakan para pekerja istana, kita kehilangan takaran raja, sok ya, sok untuk mengukur bahan makanan ketika itu ya. Maka barang siapa yang bisa mendatangkannya, aku akan memberinya bahan makanan seberat tunggangan unta ya, dan aku sebagai penjaminnya, ana zaim ya. Taib qala au kafilun dominun ay kafilun domin ana zaim. Ana bi zaim yaitu ana kafil domin, aku akan menanggungnya ya. Qala qalu ta'ala salhum ayyuhum bidzalika za'im ay kafil ya, yakni tanyakan kepada mereka siapa yang menjadi penanggung dari mereka ya. Qala minas sunnati qalu ta'ala al ariyatu mu'addah wa za'imu gharim wa dainu maqdi, pinjaman itu ditunaikan, diberikan, dikembalikan. Dan zaim itu penanggung, dia gharim ya, gharim yakni menanggung beban ya. Wa dain muqdo maqdi, dan hutang itu juga dilunasi. Fa zaim wal kafil wa za'amatu al kafalatu, zaim adalah kafil, za'ama itu kafalah ya. Qala wa qad ajma'al ulama ala jawazil kafalati li hajatin nasi ilaiha wa dafi dharari anil madin ya. Ulama sepakat bolehnya kafalah ya, karena manusia butuh padanya untuk mencegah madarat yang ditimbulkan dari madin, orang yang berhutang ya. Baik. Qala al-masalatu tsaniyah arkanul kafalati wa syurutiha, rukun kafalah dan syaratnya. Qala arkanul kafalati khamsatun, rukun kafalah ada lima. As-sighatu, yang pertama sighah, siak. Siak akad ya, saya mau jadi penjamin pulang kan. Baik, ini biasanya kalau ada sekarang mau umroh atau haji itu pergi ke Saudi itu ada kafilnya, harus ada punya pengkafil ya. Nah itu biasanya biru, itu biru umroh ya, travel itu mereka punya kafil, dan itu ada apa nilainya betul-betul ya, setiap orang ada ini jaminannya sekian gitu. Nanti kalau dia tidak pulang, dia berkeliaran di negeri Saudi, maka travel menjamin itu gitu. Baik. Qala wal kafil wal makfulahu, yang kedua kafil ya, orang yang menjamin, penjamin. Al makfulahu ya, orang yang mendapatkan, ini pihak kedua ya. Penjamin, kemudian pihak yang meminta jaminan itu makfulahu ya. Wal makful anhu, makful anhu ini Kafil penjamin ya, wal makful lahu. Ini orang yang di mendapatkan kafil, orang yang mendapatkan jaminan ya. Pihak yang mau berangkat itu misalkan ya, orang yang muktamir, orang yang akan umroh ya kan. Wal makful anhu ini dengan makful lahu dan anhu ini agak aneh ya. Baik. Bentar. Kafil ini penjamin, makful lahu ini pihak kedua ya. Kafil pihak pertama yang menjamin, makful lahu orang yang minta jaminan ya, minta jaminan. Misalkan A berhutang ya kepada B. Ya. Nah, kemudian yang menjamin C ya. Maka kafilnya C ya, makful lahunya B yang punya uang yang dipinjam ya. Kemudian makful anhunya itu A ya. A berutang pada B. B tidak mau beri utang, nanti kamu lari misalkan. Kamu kan tidak mau bayar misalkan. Datangkan kafil, penjaminmu siapa ya. Nah, dia datangkan C ya. C sebagai kafilnya ya. C kafil, B makful lahu ya, yang memberi hak, memberi uang pinjaman itu makful lahu. Kemudian yang meminjam itu makful anhu ya. Al makful anhu ya. Wal makful bihi itu haknya ya. Uangnya itu berapa ya? 1 juta misalkan, itu makful bihi itu ya. Baik, hak yang dimiliki B atas A ya. Itu makful bihi itu. Baik ya. Kafil penjamin, makful lahu orang yang punya hak yang minta jaminan ya. Makful anhu orang yang dia punya kewajiban, yang harus menunaikan kewajiban ya. Yang diberi jaminan ya, yang diberi jaminan ya. Makful bihi itu haknya ya. Hak yang diambil oleh A dari B ya. Baik. Qala wa sighatuha tatimu bi ijabil kafil wahdahu. Dan siak ya, siak itu konteks ya, lafat dari penjamin untuk memberi jaminan. Ya sudah saya jamin atau saya yang menjamin ya. Baik. Atau saya jaminannya misalkan ya. Maka sighahnya itu sempurna dengan kafil menerima ya ijab ya, dia sendiri ya sudah saya menjaminnya gitu. Wala tatawaqqaf ala qabulil maqbul lahu, ini tidak terkait ya dengan qabulnya maqbul lahu tadi, orang yang mempunyai hak ya, yang minta jaminan tadi ya. Orang yang punya jaminan tadi tidak harus qabul gitu, itu sudah sah ya, sudah sah kafilnya gitu. Taib amal kafil fayustaratu bihi an yakuna ahlan litabarru sawa'un kana rajulan aw imra'ah. Sedangkan kafil penjamin itu disyaratkan adalah seseorang yang berhak punya keahlian untuk tabarru. Tabarru itu untuk memberikan dengan kerelaan ya, tidak ada paksaan. Baik laki-laki maupun perempuan, yaitu dia boleh mengelola harta dia. Yaitu nanti dia harus, misalkan dia lari, dia harus nyari orang itu ya. Harus didatangkan ini orangnya yang punya hak, yang punya kewajiban ya, gitu. Kepada yang punya hak ya. Atau dibawa ke pengadilan. Li'anal kafalata minat tabarru'at, karena akad kafalah ini bentuk tabarru'. Tabarru' itu tadi keridoan dari kafilnya itu ya. Dari amalan tabarru' ya. Taib. Qala wa ala dzalika la tasihul kafalatu minal majnuni awil matuhi awis sabi. Karena sebab itu tidak sah kafalah itu dari orang yang gila, orang yang tidak sempurna akalnya atau anak-anak. Wa kadzalikal majnu wal mahjur alaihi li safahin Fala tasihu kafalatuhu wala dhamanuhu. Demikian pula orang yang dihajar, ya hajar tadi, orang yang tidak boleh mengelola harta dia sendiri, ya. Karena sebab safi, karena masih belum sempurna akalnya, belum rasyid, ya. Maka tidak sah kafalahnya, tidak sah pula dominnya, ya. Taib. Qala wa ammal makful anhu fala yustaratu ridahu li sihhatil kafalati al makful, orang yang mendapatkan jaminan, ya, orang yang dijamin, ya, orang yang mengambil hak, ya, orang yang memiliki kewajiban itu makful anhu, maka tidak disyaratkan ridhonya dia, ya. Misalkan yang menjamin A, ya, dia bilang, oh, saya tidak mau kalau yang jamin A misalkan, itu tidak apa-apa, ya, dia tidak ridho tidak apa-apa, ya, sah kafalahnya itu. Baik, walaupun orang yang punya kewajiban tadi tidak ridho, misalkan, oh, saya kalau yang menanggung saya pulang saya tidak mau misalkan, ya kan? Dia berutang kepada B tadi, A berutang kepada B, ya kan? Yang nanggung C, nah A tidak mau, saya tidak mau kalau C yang nanggung menjadi penanggung jawab, menjadi penjamin saya, C tidak mau saya, gitu. Itu tidak berpengaruh, ya. Keridoannya dia tidak berpengaruh untuk sahnya kafalah, ya. Yang penting bikhilafil kafil, yang penting kafilnya tadi, kafilnya setuju, kafilnya ridho, ya sudah sah kafalahnya. Wong dia yang menanggung nanti, ya kan? Fa inna ridahu syartun li sihhatil kafalati. Berbeda dengan kafil penjaminnya, maka keridoan penjamin itu syarat sahnya kafalahnya. Baik, wadihnya. Qala amma mahalul kafalati. Sedangkan maudu atau tema atau apa, sesuatu yang ditanggung itu apa, ya? Mahal, ya. Tempat kafalah, tempat jaminan itu apa, ya? Jaminannya itu pada apa? Faqat takunul kafalatu bil mal. Terkadang kafalah itu pada harta, ya. Ya sudah, saya jamin nanti kalau dia tidak membayar saya yang lunasi misalkan, ya. Berarti ini kafalahnya pada hartanya, ya. Wa yutlaqu alaihi ad-dhaman, maka kalau kafalah itu pada harta itu diitlakkan istilahnya dengan dhaman, ya. Istilahnya kalau tanggungannya itu pada hartanya, nilainya, ya. Sudah orangnya tidak datang tidak apa-apa, yang penting uangnya dibayar itu misalkan, ya. Itu namanya dhaman. Qala wa qad takunu bin nafsi. Nah, terkadang tanggungan kafalah jaminan itu pada jiwanya, pada orangnya, ya. Dibayar tidak mau dibayar. Saya mau orangnya gitu kan. Pokoknya orangnya datangkan ke sini gitu kan. Dia bawa uang untuk membayar apa enggak, pokoknya orangnya datangkan ke sini gitu. Maka wa yutlaqu 'alaiha kafalatul badan wal wajhi, maka istilah ini kalau jaminannya itu mendatangkan orangnya itu namanya kafalatul badan wal wajhi, ya. Taib, ini mahalul kafalati, ya. Pada tanggungannya, ya, hartanya atau pada nafsnya, ya, pada jiwanya, pada orangnya, pada zatnya, ya. Taib. Qalal masalatu asalisa fi ba'di ahkamil kafalati. Qalal awal tasihul kafalatu bi badani kulli insanin alaihi haqqun mali. Yang pertama, sah kafalah itu dengan badan seseorang yang memiliki kewajiban harta, ya. Itu tadi, yakni badan seorang itu menghadirkan orangnya, ya. Kalau dia sudah jatuh tempo tidak bayar, ya, maka kafil penjamin wajib mendatangkan orangnya, ya. Ini orangnya datangkan ke pemilik hak, ya. Orang yang menghutangi sudah selesai tugas kafilnya, ya. Tugasnya kafil sudah selesai dengan menghadirkan orangnya, baik dilunasi ketika itu apa enggak sudah selesai, ya. Tugas dia mendatangkan orangnya gitu, ya. Ini kafalatul badan tadi, ya. Qala sali sani la tasihul kafalatu bi badani man alaihi haddun. Yang kedua, tidak sah kafalah pada badan seseorang yang memiliki hukum had, yang berhak untuk ditegakkan hukum had padanya, ya. Dia punya hutang, ya, tetapi dia juga harus ditegakkan hukum had padanya, gitu kan. Maka tidak boleh, ya, tidak sah, ya, kafalahnya pada orang yang wajib ditegakkan hukum had. Qala salis latasihul kafalatu bibadani man alaihi qisas. Demikian pula, ya, qisas ini bentuk dari had, ya. Tidak sah kafalah jaminan badan pada seseorang yang harus ditegakkan hukum qisas. Baik, karena orang yang punya tanggungan had atau qisas ini, dia sudah ditahan sama qadhi, sama pemerintah, sama penegak hukum, gitu. Baik. Qala ar-Rabi, ya bra'ul kafilu bimautil makul al-mu'tadir ihdaruhu. Penjamin itu lepas tanggungannya dengan matinya orang yang mendapatkan jaminan dari dia, ya. Al-makful anhu tadi, ya, yang tidak mampu untuk dihadirkan. Dia dicuari kemana-mana, tidak ketemu-ketemu, gitu kan. Mau dihadirkan ke pemilik hak atau dihadirkan ke pengadilan, tidak ketemu-ketemu. Nah, ternyata dia sudah meninggal, misalkan. Ya sudah, kafilnya lepas tanggungannya. Sudah tidak punya tanggungan lagi, orangnya sudah tidak ada, ya kan. Baik. Qala al-khamis, al-kafilu al-gharimu dominun idha matal al-asilu walam yusaddid au aflasa. Penjamin terhadap penghutang, ya, gharim, itu dia domin, dia bertanggungan. Ya, bertanggung domin berarti dia menanggung nilainya, menanggung hartanya, ya. Jika asalnya orang yang mendapatkan jaminan dari dia itu matol, matol itu matil, itu mengulur-ngulur, tidak bayar-bayar. Dia mampu tapi tidak mau bayar-bayar, ya. Atau dia bangkrut, ya. Orang yang dia jamin bangkrut, ya. Maka kafil wajib untuk menunaikan, ya, hutangnya makful anhu tadi, orang yang dia jamin, gitu, ya. Baik, qala sadis al-kafilu ghairul gharimi al-khuduri la yatman, ya. Sedangkan penjamin selain penghutang, ya, yaitu penjamin untuk menghadirkan orang tadi, ya, penjamin untuk menghadirkan badannya orang, maka dia tidak menanggung harta yang diambil oleh orang yang dia jamin, ya. Li'anna kafalatahu kafalatu ta'rifin wa ihdarin lil makuli au lil kafi lil gharimi, ya. Karena jaminannya dia adalah jaminan untuk menghadirkan orang yang dia jamin tadi, gitu. Kalau sudah hadir, sudah. Kalau uangnya belum dibayar, hutangnya belum dibayar, ya dia enggak punya tanggungan, ya. Tugasnya dia sekedar menghadirkan makfulnya, gitu, ya. Baik. Qala sabi tasihul kafalatu bin nafsi. Dan sah, ya, boleh. Nah, kafalah itu pada jiwa, pada badan seseorang. Wahia iltizamul kafil bihdaril makfuli ilal makfuli lahu au ila majlisil hukmi au nahwi dzalik. Dan sah kafalah itu pada jiwa, yaitu keharusan penjamin menghadirkan orang yang dia jamin kepada orang yang punya hak, ya. Atau kepada majlis hukum, majlis hakim, majlis qadhi, ya, pengadilan, itu. Baik, ini macam-macam kafil, ya, al-kafalah. Qala al-mas'alatu rabi'ah fi dhoman. Kemudian masalah yang keempat tentang dhoman. Ad-dhoman huwa iltizamu ma wajaba alaihi ghairuhu. Iltizamu ma wajaba ala ghairihi, ya. Iltizam, kewajiban untuk menunaikan apa-apa yang menjadi kewajiban orang lain, ya. Ini kewajibannya orang, ya. Tetapi dia menjadi dominnya, menjadi penanggungnya, ya. Penanggung dari kewajiban orang lain. Maka ini juga boleh, ya. Liqaulihi ta'ala, wa liman ja'a bi himlu ba'irin, ya. Ai domin. Dan bagi orang yang mendatangkannya, saya menjamin akan memberi bahan makanan sebanyak yang diangkut unta, gitu. Yakni domin. Qala ta'ala az-za'imu gharim, ya. Dan juga sabda Rasul SAW, za'im gharim, orang yang menanggung, itu gharim. Gharim itu menanggung hutang, ya, menanggung harta, yang ditanggung oleh orang yang dia beri tanggung tadi, ya, yang dia tanggung, ya, yang dia tanggung. Taib ad-domin ada madmun, ya. Domin menanggung dari kewajibannya, madmunnya. Waqat ajmal ulama ala jawazihi li anal hajata tadu ilahi. Maka para ulama sepakat tentang bolehnya doman ini. Wa huwa min babi qada'il hajati wa ta'awuni al ma'muri bi syar'a, ya. Dan ini termasuk dari bab menunaikan kebutuhan orang lain, ya. Dan bab tolong menolong yang diperintahkan secara syar'i, ya. Seorang punya tanggungan hutang, ya. Tidak mampu bayar, ya. Nah, datang orang kedua, ya, ya sudah, saya yang nanggung, gitu. Ini doman, ya. Saya yang nanggung, ya. Baik. Atau di awal, ya. Ya fulan, saya mau berhutang kepada Alan misalkan, ya. Tapi Alan tidak mau bayar, tidak mau ngasih hutang kecuali ada yang nanggung, ya. Baik, ini tadi mirip dengan kafalah tadi, ya. Kalau kafalah itu tadi macamnya bisa hartanya yang ditanggung, bisa badannya. Kalau doman ini hanya tanggungan kewajibannya saja. Nanti kalau pas jatuh tempo, tidak perlu dia nyari orangnya mana, orangnya enggak, ya. Ya sudah, kalau jatuh tempo berarti dia membayar, harus melunasi tanggungan orang yang dia tanggung tadi, itu sudah cukup itu, ya. Itu doman, ya. Taib, maka ini bentuk ta'awun, ya. Memberi keringanan, meringankan kebutuhan orang lain. Qala ahkamu doman wa syurutuhu al-awwal la yajuzu akhdul iwati alaihi. Ini bentuk amalan yang diharapkan pahala. Tidak boleh mengambil iwat, itu upah, ya, balasan dari domanahnya dia, ya. Sama menjadi penjamin, tetapi nanti dapat sekian persen misalkan, ya. Taib qala sani yajuzu ta'addudu dominin, ya. Yang kedua, orang yang menanggung itu boleh berbilang, ya. Faya juzu an yatmanal haqqo isnani faksar. Maka boleh orang yang menanggung hak tadi, menanggung kewajiban itu dua orang atau lebih, ya. Itu tadi. Oh ya sudah, hutangnya fulan yang nanggung A dan B misalkan, ya. Atau orang yang tiga orang atau lebih, enggak apa-apa, ya. Masing-masing seperempatnya misalkan empat orang, ya. Itu enggak mengapa. Qala salis la yustaratu fi sihatihi ma'rifatud domin lil madmun anhu. Dan ini tidak harus orang yang punya tanggungan tadi dia tahu, ya, ada yang menanggung, ya. Misalkan tadi, ya, A dan pinjam ke B, ya. Kemudian C menjadi dominnya. C langsung ngomong ke B, tidak memberitahu A, gitu kan. Orang yang punya kewajiban tidak diberitahu. Orang yang punya tanggungan tidak diberitahu, ya. Langsung kepada orang yang punya hak. Ya sudah, hutangnya A kepada kamu, itu saya yang nanggung. Nanti kalau sudah jatuh tempo, tidak bisa membayar, maka datang ke saya misalkan. Itu, ini sah, ya. Taib. Qala Rabbi yasifu domanul ma'lum wal majhul. Idza kana ya'ulu ilal ilmi. Sah tanggungan pada perkara yang maklum, ya, perkara tanggungannya itu maklum, ya. Nilai tanggungan itu maklum atau majhul, ya. Atau majhul yang tidak diketahui, berapa tanggungannya, apa tanggungannya tidak tahu. In kana ya'ulu ilal ilmi, kalau nanti akhirnya juga juga diketahui, oh tanggungannya sekian ya. Wa kadzalika yasihu dhamanul mabi, ya. Maka demikian pula sah ya. Dhaman tanggungan pada barang dagangan ya. Taib. Qala as-khamis yasihu dhaman bi kulli lafdhin yu'ti ma'nahu ya. Maka sah dhaman dengan setiap lafaz yang menunjukkan kepada makna dhaman. Qala ka'anna dhaminun au dhaminun au za'imun au nahwi dhalik. Seperti dia mengatakan saya penanggungnya, ya, saya domin, ya. Atau saya za'im, ya. Sama saja, ya. Sah al-muhim difahami bahwasanya dia yang menjadi penanggungnya. Qala sadis la tabra'u zimmatud domin illa idza bari'at zimmatul matmun anhu ani minadain bi ibra'in au qada'in. Kalau kafil tadi, dia sudah mendatangkan orangnya, sudah selesai dia. Tugasnya selesai. Baro'ah. Zimahnya sudah gugur, ya kan? Nah, kalau domin, enggak. Sampai tanggungannya itu selesai. Ya. Hutangnya 1 juta, ya. Sudah jatuh tempo, belum dibayar. Ya. Maka, sampai dibayar, baru tanggungannya domin ini selesai. Ya. Kalau belum dibayar, maka tanggungannya domin masih ya. Ya dia masih orang yang punya hak masih bisa nuntut kepada domin ya ini itu fulan belum bayar uangnya ya. Dan diminta gitu kan ya. Atau kalau dia mau membayarkan ya sudah dibayar gitu kan. Atau dilunasi oleh orang yang punya tanggungan tadi. Maka kalau sudah dilunasi ya sudah gitu kan. Taib qala sabi yustaratu li sihatihi ridho domin. Disyaratkan sahnya doman itu ridho dari penjamin, penanggung, orang yang menanggung. Ya harus ridho dia. Ya. Fa'in ukriha alat doman lam yasih. Kalau dia dipaksa untuk menanggung ya beban orang lain, hutang orang lain, tidak sah. Qala wala yustaratu ridho al-matmunanhu. Dan tidak disyaratkan ridhonya orang yang ditanggung, ya sebenarnya tadi orang yang ditanggung tidak tahu pun sah, ya kan? Wala ridhol matmun lahu, demikian pula tidak perlu ridho dari orang yang punya hak, ya orang yang ditanggung haknya, ya. Baik. Qala kama yustaratu li sihati an yakuna dhamin jaizut tasarruf bi an yakuna balighan aqilan rasyida. Maka sebagaimana pula disyaratkan sahnya dhoman ini, dhominnya adalah seorang yang boleh untuk mengelola harta dia, melakukan apa yang dia kehendaki dari hartanya. Dia sudah balik, berakal, dan rasyid, ya, mampu mengelola harta dia. Taib ini, kafil, kafalah, dan dhoman, ya. Taib qala al-babu tasi. Taib ini kafalah dan itu tadi kafalah itu kalau ada jaminan itu orang yang berangkat umroh ya. Itu ada kafilnya itu travelnya itu. Dia punya ada akadnya, ada akad jaminan gitu kan. Nanti kalau dia lari dari disudi tidak mau pulang lagi kan, itu nanti travelnya harus terkena denda gitu. Taib. Qala babu tasik fil hajri. Qala hajr itu pembatasan ya. Itu seorang tidak boleh mengelola harta dia, tidak boleh menggunakan harta dia. Dia dibatasi. Kamu tidak boleh jual beli, kamu tidak boleh sewa menyewa, tidak boleh melakukan akot-akot. Itu hajar. Ya. Taib. Wafihi iddatu masail al-masalatul ula maknahu wa tilatu masru'iyati wanwa'uhu. Qalal awal ta'riful hajar. Al-hajaru lughatan al-man'u. Hajar secara bahasa adalah mana. Ya. Pencegahan. Ya. Qala fi syar'i man'u insanin min tasarrufihi bimali. Secara syar'i, hajar adalah seseorang dicegah dari mengelola harta dia sendiri. Hartanya dia, ya, miliknya dia. Tetapi dia dicegah untuk melakukan jual beli dengan hartanya tersebut untuk mengelola harta dia, ya. Itu ada dua macam, untuk maslahatnya orang yang dihajar atau untuk maslahat orang lain, ya. Qala al asaniyati la tu masruiyati wal aslu fihi qalu ta'ala wala tu tusufaha amwalakum, ya. Ai amwalahum lakin udifa ila awliya li'annahum qaimun 'alaiha mudbiruna laha, ya. Allah Ta'ala berfirman, janganlah kalian berikan orang-orang yang safi, safi ini belum berakal, belum belum sempurna akal dia, anak-anak, ya, harta kalian, yaitu hartanya mereka, misalkan anak yatim, ya, dia dapat warisan, hartanya banyak, ya, ketika masih kecil, masih belum balig, maka tidak boleh diberikan, sudah ini hartamu semua, ini warisanmu, semuanya diserahkan, itu tidak boleh, ya. Baik. Qala wa qala ta'ala wabtalul yatama hatta idza balagun nikah fa in anastum minhum rusdan fadfa'u ilaihim amwalahum, dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka memasuki usia pernikahan. Kalau mereka sudah memiliki kemampuan mengelola harta mereka itu rasyid, maka serahkan hartanya kepada mereka. Yakni sebelum rasyid, maka tidak boleh diberikan harta itu kepada mereka. Itu hajar namanya. Wa qalu ta'ala fa in kana alladhi 'alaihi haqqu safihan aw dha'ifa aw la yastati'u ayyumillahu wa falyumlil waliyyu bil 'adl wastashhidu shahidaini. Taib qala fadalat hadhil ayatu 'ala jawazil hajri 'ala safihi wal yatimi wa man fi ma'nahuma kal majnun wasaghir fi amwalihim. Maka ayat-ayat ini menunjukkan bolehnya hajar, ya, pembatasan terhadap orang yang safi, yang belum sempurna akalnya, dan anak yatim, dan orang-orang yang semakna dengan mereka, seperti orang gila, sudah dewasa tapi gila, atau anak kecil, pada harta mereka. Hartanya dicegah, tidak boleh dipakai, tidak boleh dikelola sama dia sendiri, gitu. Li'ala tata'arradu lidhiya wal fasad, supaya hartanya itu tidak menjadi hilang atau rusak. Wala tudfa ilaihim, tidak diserahkan kepada mereka. Illa idza tahaqqaqa rusduhum, kecuali kalau sudah tetap, ya pasti rasidnya mereka, yaitu kemampuan dalam mengelola harta mereka, ya, sudah dewasa. Walil wali an yatasarrafa fi amwalihim idza ta'atil maslahatu lidzalika. Maka wali, orang-orang yang dihajar ini, orang yang safi, majnun, shaghir, ya, itu boleh mengelola harta mereka. Oh, ini pas mau musim baik untuk berdagang ini, misalkan dia gunakan untuk dagang, ya. Berhasil menghasilkan untung, itu boleh, ya. Qala as-salis anwa'uhu al-hajru ala naw'aini. An-naw'ul awal al-hajru limasatil mahjuri alaihi. Hajar pembatasan tujuannya untuk kemaslahatan orang yang dihajar. Kal-hajri ala sabihi wa safihi wal majnun. Seperti hajar pada anak-anak, ya, atau safi yang tidak berakal, atau majnun. Qala ta'ala wala tu'tusufaha amwalakum. Ya. Taib. Nausani al-hajaru ala al-insani limaslahati ghairihi. Hajar, ya, orang ditahan dari mengelola harta dia untuk kemaslahatan orang lain. Contohnya kal-hajri alal-muflis, seperti hajar pada orang yang bangkrut, ya, usahanya bangkrut, maka dia tidak boleh mengelola harta dia. Tidak boleh dijual, tidak boleh beli, ya, dengan hartanya. Qala fayumna minat tasarrufi fi malihi, maka ditahan dari mengelola harta dia sendiri. Li'alla yadurra bi asabi duyun, supaya tidak memadharati pemilik hutang, ya, yakni orang yang menghutangi dia. Orang yang menghutangi dia tadi nanti masih bisa ngambil hartanya ya dari orang muflis ini, dari orang yang bangkrut ini gitu. Ini dihajar untuk kemaslahatan orang yang menghutangi dia. Qala wal hajru 'alal marid maradul mauti fi ma zada 'ala thuluts min malihi lihaqil warasati. Demikian pula hajar pada orang yang sakit, sakit yang sudah mendekati kematian ya, dari harta dia yang lebih dari sepertiga ya. Dia kalau oh, sudah pulang itu kasih sekian, pulang itu dikasih sekian ya, ketika sakitnya sudah mendekati kematian dia, maka kalau yang dia berikan itu lebih dari sepertiga, itu sudah tidak boleh ya, sudah ditahan, tidak boleh lagi memberikan hartanya tadi ya. Taib wa kadzalika al-'abdu yujar 'ala alaihi li haqqi sayyidihi. Demikian pula budak dia juga dihajar karena hartanya dia milik tuannya. Fala yasihu tasarrufuhu bi ghairi idzni sayyidihi, maka tidak sah tasarrufnya budak ya tanpa izin dari tuannya. Qala al-mas'alatu tsaniyah al-ahkamu al-mutaalliqatu binaw'il awwali minal hajri wa huwa al-hajru 'alal insan limaslahati nafsihi. Qala al-awwal idza ta'adda al-mahjur 'alaihi li sigharihi wa nahwihi. Jika orang yang dihajar itu dia berbuat tadi ya, melakukan sesuatu yang tidak boleh tadi ya, tadi dia merusak harta orang ya, atau mencelakai orang ya, karena masih kecil ya. Qala ala nafsin aw malin bijinaya, taati pada jiwa orang atau harta orang ya, dengan melakukan kejahatan ya, dia nusuk orang misalkan ya, atau merusak harta orang. Fa innahu yadman wa yatahammalu ma yatarattabu ala dzalika min gharamatin. Maka anak ini, mahjur ini ya, dia menanggung ya, dia menanggung dengan hartanya dari akibat perbuatannya tersebut ya. Kalau ada denda, gharamah, maka dia bayar dengan hartanya ya. Qala li annal muta'adda 'alaihi lam yufrid wa lam ya'dhan bidzalik ya. Karena perkara yang dia taati itu, yang dia melampaui batas padanya itu tidak mufrid ya. Dia sudah menjaga diri, barangnya sudah disimpan misalkan. Anaknya ini masuk rumah kemudian merusak gitu kan. Nah, beda kalau dia mufrid ya, dia letakkan barangnya sembarangan gitu kan. Kemudian anaknya ini sekedar lewat saja jatuh gitu kan. Itu beda ya. Taib. Wa amma idza dafa'a malahu ila saghirin aw safihin aw majnunin fa atlafahu lam yatmanhu ya. Nah, sedangkan mahjur ini orang yang dihajar ya, dia sudah tidak boleh mengelola harta dia. Tetapi suatu ketika dia menyerahkan hartanya kepada anak kecil misalkan, kepada orang safi atau kepada orang gila ya. Fa'atlafahu, kemudian dia menghabiskan, menghilangkan harta tadi ya. Maka lam yatmanhu ya, tidak domin. Li'annahu sallatahu alaihi biridahu wa huwa mufarrid ya. Karena dia memberikan harta itu dari keridhaan ya, orang yang menghajarnya itu ya. Maka ketika ini dia mufarrid, orang gila dikasih uang misalkan, orang safi dikasih uang ya. Taib, orang yang masih anak masih kecil enggak tahu diberi uang. Maka kalau hilang atau rusak maka enggak menanggung gitu. Qala tsani yazulul hajar 'ala shaghir bi amrayn. Yang kedua, hajar itu semata-mata akan lepas dari anak yang masih kecil dengan dua perkara ya. Qala al-amrul awal al-bulugh ya, kalau anak itu sudah balig ya. Wa yu'rafu dzalika bi alamatin, balig itu diketahui dengan tanda-tanda yang sudah lewat di awal kitab. Wa hiya inzalul mani ya, keluarnya mani ya. yakdotan au naiman, ya, dalam keadaan tidur maupun sadar, ya. Au in batu sya'ril khosini au lal kuhul, ya. Atau tumbuhnya rambut sekitar kemaluan. Au buluhuhu al khamisata asyrata, atau usianya mencapai 15 tahun. Ini bagi laki-laki dan wanita. Awil haid fi haqqil jariyah, atau haid ini khusus pada anak perempuan. Qala al-amru tsani ar-rusdu wa huwa salahu fil mal. Perkara yang kedua, hilang hajar itu dari anak kecil dengan rasyid. Ya, dia sudah dewasa, sudah mampu mengelola hartanya. Kalau diberi harta itu dia bisa menjaga, ya. Tidak sembarang ada penjual dibeli, ya. Ada orang nawarkan dibeli, ya. Dia bawa uang, ada penjual, apa saja yang dijual dibeli, ya. Ini belum rasyid berarti. Kalau dia sudah paham, oh dia tahu kebutuhan dia, oh saya butuh ini dibeli, yang tidak butuh tidak dibeli, ya. Nah, ini sudah rasyid, ya. Liqouli ta'ala, wabtalul yatama hatta idza balaghun nikah. Fa in anastum minhum rusda fadfa'u ilaihim amwalahum. Qala wa yu'rafu rusduhu bil imtihan, diketahui rasidnya anak itu dengan diuji, ya. Fa yamnahu syai'an minat tasarruf, maka dia diberi hak, sudah kamu boleh belanja kebutuhanmu, misalkan, ya, kebutuhan pokokmu, ya, dari alat mandi, alat tulis, ya, jajan misalkan. Wayatruku yatasarrafu miraran fil mal, maka dibiarkan dia bertasarruf pada harta dia berkali-kali, ya. Sekali, dua kali, tiga kali dilihat, ya. Nah, fa illam yuban hubdan fahisha. Nah, kalau dia tidak tertipu, dia membeli sesuatu yang ya pas, ya, harganya harga pasaran, ya. Yang dia beli ya kebutuhan dia, ya. Yang dia butuhkan, ya. Bukan perkara yang tidak dibutuhkan dibeli, ya. Walam yunfik malahu fi haram au fi ma la fa'idata fihi, dia tidak menginfakkan hartanya pada perkara yang haram, tidak membelikan perkara yang tidak berfaedah bagi dia. Kana dzalika dalilu rusdihi, maka itu menunjukkan dalil, bukti tentang rasidnya dia, ya. Dia sudah dewasa, sudah bisa mengelola harta dia. Taib. Qala salis yazulul hajar anil majnun bi amraini aidho. Hilang hajar dari orang yang gila itu dengan dua perkara juga. Qala al awal zawalul junun wa ruju'u aqlihi ilaihi. Yang pertama, hilangnya kegilaan itu, ya, sembuh. Ya, sudah tidak gila lagi, ya. Qala sani arustu. Yang kedua, rusd, ya, rasid tadi. Amma safi fayazulu anhu bi zawali safah wa tais wa tisafihi bi shalah fit tasarrufatil maliyati. Safi, ya. Sedangkan yang safi ini akalnya belum sempurna, ya. Masih ngawur dalam muamalah, ya. Itu safi. Maka hilang safihnya ini bi zawali safah, dengan hilangnya kengawuran dia, ya. Serampangan, ngawur dalam beli, dalam menjual, ya. Apa yang pengen dia jual, ya. Harganya berapapun dijual, ya. Nggak tahu untung apa rugi, penting dijual. Atau beli demikian pula, ya. Taib. Watisofu bisolah. Dan dia sudah bersifat orang yang sudah baik dalam muamalah, dalam tasarrufnya sudah bagus, ya. Itu tadi contohnya dengan di imtihan tadi, diuji tadi, ya. Dilihat di pertama dikasih kebutuhan dia sepekan misalkan, sudah dilihat sepekan apa yang terjadi. Nah, berikutnya diuji lagi dan seterusnya, ya. Taib qala rabbi ya tawalla amrul mahjuri alaihim al abu idza kana adlan rasida. Maka siapa yang berhak, ya, untuk menghajar orang-orang ini tadi, ya. Yang bertugas untuk menghajar mereka adalah bapak yang pertama, jika bapaknya itu seorang yang adil dan rasid, ya. Summa wasiyuhu, kemudian orang yang kedua adalah orang yang diberi wasiat, ya. Misalkan anak yatim, bapaknya sebelumnya sudah berwasiat. Nanti kalau terjadi apa-apa, maka yang mengurus anak saya ini adalah Fulan, misalkan, ya. Baik kerabatnya ataupun orang lain, maka wasi ini lebih lebih berhak, ya. Baik, karena bapak atau wali tidak memberi wasiat kecuali pada amin tadi, orang yang dia percaya, orang yang diberi amanah oleh dia, orang yang mendapatkan kepercayaan dari dia, gitu. Qala wa yajibu ala man yatawalla amrahum an yatasarrafa bima fihil ahad wal anfa lahum. Kemudian kewajiban orang yang menguasai urusan mereka, orang yang dihajar tadi, itu untuk bermuamalah tasarruf, ya, mengelola harta mereka itu dengan perkara yang paling berfaedah, bermanfaat, paling menjaga hartanya, ya. Kalau ini dibelikan apa enggak, ya. Kalau ada, wah ini paling enggak manfaat nanti. Nanti akan cepat rusak. Ya. Maka dijaga, enggak usah belikan. Maka dikelola untuk yang paling hartanya paling terjaga. Gitu. Enggak kurang, enggak berkurang, tidak hilang. Gitu, ya. Itu ahad. Ya. Wal anfa' lahum. Ya. Baik. Kalau misalkan anfa' lahum, ya, ini anak ini untuk beli kebutuhan perkara diniahnya misalkan, ya, buku Iqra misalkan, atau buku belajar bahasa Arab misalkan, atau buku-buku lain, buku apa, pengetahuan umum misalkan, maka yang anfa', ya, terkait dengan agama dia gitu, ya, maka dibelikan uangnya untuk beli perkara yang menunjang kebaikan agama dia gitu. Ya. Ini tugas dari wali, ya. Enggak sembarang pokoknya anaknya minta dibelikan enggak, ya. Dia bertugas mengurus harta itu, ya. Enggak semua yang diminta dibelikan. Oh, saya minta itu dibeli enggak semuanya enggak, ya. Maka dia melihat ini hartanya sekian, nanti kalau dibelikan itu nanti nanti anak ini ketika sudah dewasa habis hartanya gitu kan. Baik. Qala liqaulihi ta'ala wa la taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, janganlah kalian mengambil harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih baik. Qala wal ayatu nasat 'alal yatim. Maka ayat ini nas tentang harta anak yatim. Wa yuqasu 'alaihi ghairuhu mimman huwa fi ma'nahu. Maka dikiaskan dengan anak yatim itu adalah selain mereka yang semakna dengannya, yaitu yang butuh butuh diperhatikan oleh walinya, ya. Taib qala al-khamis ala wali yatim an yuhafidha ala malihi wa la ya'kuluhu. Maka bagi wali yatim wajib untuk menjaga harta anak yatim tersebut, tidak memakannya, ya. Taib memakan ini tidak serta-merta hanya dibelikan makan saja. Berarti kalau dibelikan yang lain boleh, tidak, ya. Qala aw yatasarrafa fihi dzulman wa buhtana. Demikian pula tidak boleh mengelola hartanya dengan cara yang zalim dan dusta. Liqaulihi ta'ala innal ladzina yaquluna malal yatama dzulman innama yaquluna fi butunin nar wa sayaslawna sa'ira. Orang yang memakan harta anak yatim itu tadi, walaupun dia belikan pakaian, dia belikan yang bukan makanan, tetapi masuk dalam ayat ini dengan cara yang zalim, maka sungguh dia telah memakan di dalam perutnya itu api yang dia akan dimasukkan ke dalam neraka sa'ir. Taib. Qala al-masalatu salisa al-ahkamu al-mutaliqatu bin naw'i tsani minal hajri. Perkara yang terkait dengan hajr yang kedua, hajr untuk manfaat orang lain. Wa huwal hajru 'alal insan limaslahati ghairihi. Itu hajr pada seseorang untuk kemaslahatan orang lain. Qala al-awwal la yahjuru 'alal madini bidainin lam yahilla ajalu. Tidak menghajar orang yang punya hutang jika hutangnya itu belum jatuh tempo, ya, belum waktunya membayar, sudah di kamu tidak boleh menjual, tidak boleh membeli, nanti tidak bisa bayar utang, tidak, karena temponya belum belum sampai, belum jatuh tempo. Li'annahu la yalzamuhul ada qabla hululihi. Demikian pula orang yang berhutang tadi tidak diharuskan menunaikan hutangnya, membayar hutangnya sebelum jatuh temponya. Lakin law arada safaran tawila yahillul adainu qabla qudumihi minhu. Akan tetapi kalau orang yang berhutang itu dia berniat safar sebulan, dua bulan misalkan. Nah, waktu safarnya itu waktu jatuh temponya, gitu kan. Sebelum datang sudah jatuh tempo, maka falil gharim manuhu minas safar, maka orang yang dihutangi, ya, orang yang uangnya dihutang, itu boleh mencegah, oh tidak boleh safar kamu. Nanti kalau kamu safarnya sebulan, jatuh tempo nanti pas tengah-tengah gitu kan. Hatta yuwasikahu birohnin au kafilin mali. Sehingga penghutang, orang yang berhutang itu memberikan rohen, ya, gade, seperti kemarin, jaminan, ya. Jaminan, ya sudah, ini tak gadekan kepadamu barang ini misalkan. Nanti kalau sudah jatuh tempo, belum tak bayar, maka ini boleh dijual untuk melunasi hutangnya misalkan. Atau di ada kafil, ya, yang mali, kafil penanggung tadi, penjamin yang dia punya kemampuan, ya. Kalau kafilnya tidak punya kemampuan, ya sama saja tadi, ya kan? Kafilnya harus mali, mali yakni musir, orang yang lapang, ya, bisa melunasi. Nanti kalau jatuh tempo, ya, dia datang ke kafilnya, datang ke penjaminnya, maka dia akan dapat uangnya, gitu. Tapi kalau kafilnya tidak mali, ya, musir, maka ya sama saja. Tapi qala sani idza kana malul mahjuri alaihi aktsar minad dain alladhi alaihi fa hadza la yujar alaihi fi malihi walakin yu'mar bil wafa indal mutalabati. Jika harta orang yang dihajar itu jumlahnya lebih banyak daripada hutangnya, ya, hartanya jauh lebih besar daripada hutangnya, gitu, maka yang seperti ini tidak dihajar, ya. Hartanya lebih banyak dari hutangnya, maka tidak dihajar. Akan tetapi, kalau dia dituntut untuk membayar, melunasi, maka diperintahkan untuk segera melunasi. Gitu. Fa'inim tana'a hobisa wa'uziro hatta yuwafa adain. Ya. Nah, kalau dia tidak mau melunasi, uangnya banyak, nah, hartanya banyak, tetapi tidak dilunasi, maka ditahan, ya, oleh hakim, dan diberi takzir, diberi hukuman sampai dia mau melunas hutangnya. Fa in imtana'a tudkhila fi malihi biwafa'i duyunihi. Maka kalau dia tetap tidak mau, ya, maka dicampuri hartanya itu, yakni di urusan hartanya dicampuri, ya, diambil hartanya untuk melunasi hutangnya tadi. Amma idza kana maluhu aqall mimma 'alaihi dain alhal, sedangkan keadaan kedua jumlah hartanya itu lebih sedikit daripada hutangnya yang sudah jatuh tempo, ya, hutangnya lebih besar daripada hartanya dan sudah jatuh tempo, maka fa hadza yujar 'alaihi tasarruf fi malihi indal mutalabah. Maka orang yang seperti ini dihajar, ya, tidak boleh menjual hartanya, tidak boleh membeli, ya, tidak boleh jual beli, tidak boleh sewa menyewa, ya, tidak boleh muamalah, ya. Maka ini jika dituntut, ya, orang yang menghutangi meminta, ya, li'alla yadurra bil ghurama, supaya orang yang menghutanginya itu tidak termadharati. Qala wala yumakkanul madin minat tasarruf fi malihi bitabarru'in au ghairihi idza kana hadzal amru yadurru bi ashabid duyun. Demikian pula penghutang, orang yang berhutang itu tidak diberi wewenang untuk mengelola harta dia, memberikan kepada orang lain hadiah atau yang lainnya, ya, supaya tidak memadharati orang-orang yang menghutangi dia, gitu. Baik. Qala salis man ba'al mahjur alaihi au aqradahu syai'an ba'dal hajri fala yahiqqu lahul mutalabah illa ba'da faqil hajri anhu. Maka barang siapa yang membeli dari mahjur, ya, orang yang dihajar, atau dia meminjaminya, ya, sesuatu setelah dihajar, ya, setelah dihajar dia melakukan muamalah, orang yang diajak muamalah tidak tahu misalkan, ya, ternyata dia mahjur, ternyata dia sedang dihajar, gitu kan. Maka orang yang punya hak tadi, fala yahiqqu lahul mutalabah, dia tidak punya hak menuntut, ya. Oh, dia beli ke saya, belum dibayar. Baik. Illa ba'da faqil hajri anhu, kecuali setelah dilepas hajarnya. Ya. Kecuali setelah lepas dari hajar, baru oh yang punya hak tadi boleh menuntut. Ya. Baik. Qala Rabbi alil hakimi an yabi amalahu wa yuksi ma thamanahu biqadri duyuni ghurama il halah. Hakim boleh memaksa menjual hartanya orang yang mahjur tadi, kalau hutangnya sudah jatuh tempo, kemudian dibagi pada orang-orang yang menghutangi, ya. Dan pembagiannya di persentase, ya. Jumlah hutangnya berapa, ya. Orang pertama berapa persen jumlahnya, orang kedua berapa persen. Hartanya kan tidak cukup kalau dibagi semua, maka di persentase, ya. Harta yang ada berapa, maka sesuaikan. Hutang kepada A 50%, maka A diberi 50% hartanya. Ya. Hutang kepada B 20%, maka B diberi 20% hartanya. Gitu, ya. Baik. Tidak diberikan nilainya. Kalau diberikan nilainya nanti tidak adil. Tidak semuanya dapat. Gitu kan. Untuk bayar yang pertama saja kurang misalkan. Penghutang yang memberi hutang yang kedua tidak dapat gitu, ya kan? Itu di persentase nilainya, ya. Li'anna hadza huwa al-maqsud min al-hajri 'alaihi, karena inilah maksud dari hajar itu untuk supaya bisa menunasi hutangnya. Wa fi ta'khiri dzalika matlun wa dzulmun lahum. Dan kalau sudah jatuh tempo kemudian diundur-undur, tidak segera dilunasi, itu bentuk kezaliman, ya. Wa yatruku lahul hakim ma yataju ilaihi kan nafaqati wasakan. Kemudian disisakan untuk orang yang dihajar tadi itu kebutuhan pokok dia, ya, rumahnya, ya, kemudian kebutuhan nafkah dia diberi, ya. Tidak didolimi, ya, hartanya semuanya diambil semua, enggak, ya. Ya, kebutuhan pokok dia tetap ada gitu, ya kan? Tempat tinggalnya tidak dijual, ya. Baik, tidak, ini perampasan, kedoliman, ya. Menghilangkan kedoliman dengan kedoliman, gitu. Itu yang dilakukan bank, ya kan? Hutang tidak bisa bayar, sudah rumahnya disita, yang tidak boleh ditempati, harus dijual, gitu. Nah, ini kalau syariat tidak, ya, ya diberi kebutuhan pokok dia, ya, ya tempat tinggalnya tidak diambil, gitu. Baik. Kemudian harta yang ada itu yang dibagi tadi, ya, persentase dengan nilai hutangnya, ya. Supaya para pemberi hutang itu masing-masing dapat bagian itu, ya. Baik, ini al-hajr, ya. Qol al-babul asir as-syarikatu, bab yang ke-10 tentang syarikah, persekutuan. Wa fihi masalatan. Qol al-masalatul awal, al-masalatul ula, ta'rifu syarikati wa hukmuha wa adillatu masyru'iyatiha. Qala al-awwal ta'rifu syarikah. Asyarikatu lughatan al-ikhtilat. Syarikah itu secara bahasa adalah ikhtilat, percampuran. Ai khaltu ahadil malaini bil akhar bihaitsu la yatamayyazani an ba'dihā. Yakni mencampur salah satu dari dua harta dengan yang lain, di mana hartanya tadi sudah tidak bisa dibedakan, tidak bisa dipisahkan, ya. Sudah bercampur, ya. Masing-masing bermodal 50%, 50%, sudah dibelikan suatu barang dagangan misalkan, ya, sudah bercampur hartanya, ya, tidak bisa dibedakan, oh ini hartanya fulan, ini hartanya alan. Wasar'an hiyal istima' fistihqaqi au tasarruf, ya. Dasar syari, syarikah adalah perkumpulan dalam hak, ya. Yaitu sama-sama dalam memiliki hak, ya. Walaupun mungkin nilainya beda, haknya A 50%, haknya B cuma 20%, ya. Haknya A, haknya yang lain 20% juga misalkan, ya. Au tasarruf atau dalam pengelolaan, hak dalam mengelola, ya. Qala fal istima fil istihqaq ka syarikatil irti wal wasiyati wal hibati bi ainin au manfaah. Maka perserikatan dalam hak, ya, perkumpulan dalam hak itu seperti perserikatan dalam warisan, ya. Dapat satu rumah misalkan, atau satu sepetak sawah, ya, dua orang atau tiga orang, ya. Wal wasiyah atau wasiat, ya, mendapatkan wasiat, ya. Itu tadi hartanya berupa barang tertentu. Wal hibah atau hibah fi ainin au manfaatin, ya, pada harta yang berupa zat itu tadi bisa dimanfaatkan zatnya atau manfaatnya, ya, dia ngambil manfaatnya saja, ya. Kalau tusamma hadza aidan syarikatul amlak, ini juga disebut syarikatul amlak, ya, persekutuan dalam kepemilikan, ya, sama-sama memiliki, ya. Qala wal istima' fit tasarruf. Kemudian yang kedua, perkumpulan dalam mengelola, ya. Pengelolaan wa huwa ma yu'rafu bi syarikatil uqud. Yaitu yang dikenal dengan syarikah uqud. Wa hiyal maqsudatu huna bil bahti. Maka ini yang dimaksud dalam pembahasan ini. Qala fa hadani al-qismu wa fa hadani qismani li syarikati. Wafqu hadza ta'rif, maka dua perserikatan ini yang sesuai dengan ta'rif, ya, dengan pengertian yang ada, ya. Qala tsani adillatu masru'iyatiha asyrik asyrikatu masru'atun. Persekutuan itu disyariatkan. Wa ja'atil ayatul qur'aniyatul karimatu wal ahaditsun nabawiyatus syarifatu bijawaziha. Qala ta'ala, wa inna katsiran minal khulata'i la yabghi ba'duhum 'ala ba'd. Dan sesungguhnya kebanyakan syuraka, ya, khulata itu mendzalimi, ya, yang lain. Wal khulata asyuraka, orang yang berserikat. Wa qala subhanah, fahum syuraka ufis sulus. Allah berfirman, dan mereka berserikat dalam sepertiga. Ya. Taib qala wahiyya minal uqudil jaizati, maka syarikah ini adalah akad yang boleh. Wal mujtama'u bihajatin masatin ilaiha wala siyama fil masru'ati dhakhmatil lati la yastati'u syakhsul qiyamu biha bimufradihi. Maka masyarakat butuh, sangat butuh kepada persekutuan ini. Lebih-lebih pada pekerjaan yang besar, ya. Proyek yang besar yang tidak mampu dikerjakan perseorangan, ya. Seseorang tidak mampu menanggung sendiri, ya. Harus ada kawan, harus ada serikat, ya. Taib qala masalatu tsaniyah anwa'u syarikatil uqud, macam-macam syarikah uqud. Qala awalan syarikatul inan, yang pertama adalah syarikatul inan. Wahia an yastarikatsnani fa'aktar fi malin yatajhirani fihi, yaitu dua orang atau lebih berserikat pada harta yang keduanya berdagang dengannya. Wasumiyat bidzalika, disebut inan listiwa isyarikaini fiha fil mal wa tasarruf. Inan itu asalnya kekang kuda itu, ya, tali kekang kuda itu inan, ya. Nah, disebut syarikat inan karena dua-duanya itu sama seperti dua kekang unta, kekang kuda itu. Kalau kudanya sedang berjalan, maka dua-duanya sama keadaannya itu. Yaitu dari sisi sama-sama memiliki, sama-sama berhak mengelola. Itu disebut syarikah inan, ya. Qala kastiwa'i anani farasaihima idastawaya fisair, seperti sama kesamaan dua tali kekang kuda jika sedang berjalan kudanya. Wa yustaratu fi sihatiha kaunu ra'sil mal min kullin min huma au minhum naqdan ma'luman hadira. Nah, syarikatul inan ini masing-masing harus modal, ya, harus mengeluarkan modal, ya. Atau kalau tiga orang ya semuanya harus mengeluarkan modal, ya. Masing-masing mengeluarkan modal, ya. Kalau dua orang 50%, 50% gitu, ya. Wa an yuhaddida likulli wahidin minhuma juz'un ma'lumun minar ribhi, ya. Nah, enggak harus 50-50, ya. Misalkan yang pertama cuma 30%, ya. Yang kedua modalnya 70%. Enggak apa-apa, ya. Al-muhim masing-masing modal gitu. Kemudian pembagiannya juga ditetapkan dengan pembagian juz, ya. Juz itu bagian, bukan nominal, ya. Nanti hasilnya kamu seperempat, saya 3/4 misalkan, atau kamu sepertiga, saya 2/3, ya, itu boleh. Atau persentase, ya, kamu 30%, saya 70% bagiannya, gitu. Itu, ya, juz'un maksum itu, ya, juz'un maklum itu demikian. Tidak boleh nominal, ya. Nanti setiap bulan kamu dapat 100.000, saya 200.000, ini tidak boleh, ya. Baik, ini syarikatul inan, masing-masing modal, ya, masing-masing mengeluarkan modal. Pembagiannya dengan prosentase, ya. Qala tsaniyan syarikatul mudharabah. Nah, yang kedua, persekutuan mudharabah wahia an yatfa'a ahatu syarikaini lil akhar malan yattajiru bihi bi juz'in ma'lumin minar ribhi, ya. Ini satunya modal, satunya tenaga, itu mudharabah, ya. Satu mengeluarkan modal, sudah kamu berdagang ini tak modali, ya. Nanti bagiannya saya ngambil 60%, kamu 40% misalkan, ya. Atau saya 2/3, kamu 1/3 misalkan. Itu mudharabah. Satunya tenaga, satunya modal, ya. Qala salisan syarikatul wujuh. Yang ketiga, persekutuan wajah. Wahia an yastarika fi ribhi ma yastariyani bijahaihima. Yaitu keduanya berserikat untuk membagi keuntungan dari apa yang mereka berdua beli dari jahnya, ya. Tidak ada modal, dua-duanya sama-sama tidak bermodal, ya. Modalnya apa? Modalnya kepercayaan saja. Dua orang ini punya teman, masing-masing punya dagangan, ya. Nah, kemudian dia mengambil dari temannya tadi barang dagangan. Ya sudah, ini tak jualkan misalkan, ya. Tidak punya modal dua-duanya. Dijual berdua, ya. Nah, kemudian bagi untungnya nanti dibagi dengan kesepakatannya, ya. Qala dunan yakuna lahuma ra'su malin. Keduanya tidak punya modal, ya. Itu tadi menjual, berjual beli, dia ngambil dari produsen atau dari distributor dengan kepercayaan. Dia punya wujuh, punya jah, ya, punya wibawa, dia punya kepercayaan, dia dipercaya sama temennya ini gitu kan. Taib. Idhima dan ala thiqati tujar bihima, ya. Itu pemilik barang percaya kepada keduanya, ya. Dia sudah terpercaya misalkan, dia sudah pernah jualkan begini-begini, kemudian itu tadi, kali ini dia tidak bawa modal, tapi mau menjualkan misalkan, itu tadi. Ini namanya syarikatul wujuh, ya. Syarikatul inan, dua-duanya modal. Mudoroba, satu modal, satu tenaga, ya. Wujuh, dua-duanya tidak modal, ya. Qala Rabi'an, syarikatul abdan. Nah, yang keempat, persekutuan dalam badan. Wahia an yastarika fi ma yaktasibani bi abdanihima minal mubahi. Yaitu dua orang berserikat dari hasil kerja dia berdua dengan badannya, ya. Dari perkara yang mubah, ya. Dua orang keluar, ya. Kal ihtisas, ya, cari rumput, ya. Wal istiyat, cari buruan, berburu, ya. Mancing atau berburu rusa, ya. Wal ma'din atau nambang. Dua orang berangkat bareng, ya. Nambang bareng, ya. Sudah, nanti hasilnya sampai rumah dibagi dua, ya, bagi dua. Wal ihtitob, nyari kayu bakar, ya, pergi ke hutan dua orang, ya. Walaupun satu kuat, satunya lemah misalkan, ya. Tetapi sudah sepakat dia, tidak apa-apa. Pokoknya nanti hasilnya kita bagi berdua, misalkan. Ya. Itu syarikatul abdan. Qala, au yastarika bima ya taqabbalani fi dhimmahima fi dhammihi fi dhimmahima fi dhimmahima minal amal. Atau dia berserikat dari sesuatu yang dia terima dari dhimmah, ya, tanggungan. Dua orang sudah, kamu gali sumur misalkan, ya. Dua orang gali sumur, ini kan berarti belum ada sumurnya dalam tanggungan, ya. Nanti hasilnya dibagi. Qala kana jin, seperti memintal kain, ya. Bikinkan kain satu lembar misalkan, dikerjakan dua orang atau tiga orang, ya. Nah, nanti hasilnya dibagi bareng, gitu kan. Wa khiyatatin wa nahwihima, atau menjahit, ya. Ini ada apa borongan jahitan misalkan. Sudah dikerjakan bareng, ya. Satunya cepat jahitnya, satunya lambat, tidak apa-apa, nanti pokoknya dibagi. Dan pembagian juga tidak harus sama, ya. Sesuai dengan kesepakatan. Nanti hasilnya kamu dapat, yaitu tadi hasilnya harus prosentase, ya, juz'un musa, ya, tidak boleh nominal, ya. Harus bagian tertentu, ya. Seperempat, sepertiga, ya. 2% atau 5% dan seterusnya, ya. Taib ini 4 bentuk syarikat. Qala yuwazza'ur ribhu baina syuraka 'ala hasabi ma yattafiqani 'alaihi. Maka dibagi keuntungannya di antara syarik sesuai dengan kesepakatan. Wa kadzalikal khasaratu takunu bainahuma 'ala qadri ma laihima. Demikian pula kerugiannya sesuai dengan kesepakatan juga, sesuai dengan kadar hartanya, ya. Misalkan tadi satunya modalnya 70%, satunya modalnya 30%, gitu. Nah, misalkan bangkrut, hartanya tinggal 10 juta misalkan, ya. Ya dibagi 70% dari 10 juta untuk yang modalnya 70%, 30% dari 10 juta untuk yang modalnya 30%, gitu, ya. Taib. Walikulin minhuma fasfu akti syarikati mata sa'a. Dan ini juga akad jaiz, ya. Masing-masing syarik boleh membatalkan persekutuannya. Taib. Nah, kecuali kerugian tadi itu pada akad mudharabah, ya. Kalau mudharabah itu kerugian harta yang menanggung pemilik harta, ya. Misalkan, ya, sudah, kamu berdagang, ini tak kasih modal, kamu dagang ini, ya, nanti dalam setahun kita hitung, gitu kan. Nah, sudah berdagang, dia kerja siang malam, ini sudah, sungguh-sungguh kerjanya, di akhir tahun ternyata rugi, ya. Maka, sahibul mal, dia rugi pada hartanya, ya. Berarti, ya, yang bekerja, ya rugi tenaganya, dia sudah kerja siang malam misalkan, ya kan? Nggak dituntut, oh ini uang saya kurang, kamu harus melunasi, enggak, ya. Dia rugi pada hartanya, modalnya, yang tenaga, dia rugi tenaganya, dia sudah kerja, ya kan? Gitu. Itu mudharabah, ya. Baik. Maka yang bekerja enggak dituntut untuk memenuhi modalnya yang pertama tadi, gitu, ya. Baik. Kalau dia tidak mau rugi, itu riba, ya kan? Berarti dia mau usaha tapi tidak mau rugi, gitu kan? Pokoknya modal saya harus kembali, gitu kan? Nah, itu tidak boleh, ya kan? Ya, dia sudah bekerja, dia rugi tenaganya, ya. Dia rugi modalnya, gitu. Taib. Walikulin minhuma fasu aktis syarikati matasya'a kamatan fasiku bimauti ahadihima au jununihi. Maka, masing-masing boleh membatalkan sebagaimana akad syarikat ini juga batal karena kematian salah satunya atau salah satunya tertimpa junun, ya. Taib ini asyarikah, ya. Qala babul hadi asar al ijaratu ijaroh, ya. Qala fihi iddatu masail. Qala al-masalatul ula maknaha wa adillatu masru'iyatiha. Qala al-awwal makna al-ijarati wa ta'rifiha. Qala lughatan mustaqqatun minal ajri wa huwal iwad. Ijarah itu terambil dari kata ajr, yaitu imbalan, iwat. Wa minhu tasmiyatu sawab ajron, maka dari sisi ini, sawab, pahala, itu disebut dengan ajr, ya, imbalan. Wa syar'an akdun ala manfaatin mubahatin maklumatin, tu'khadu syai'an fasai'a. Muddatan maklumatan, min ainin maklumatin au masufatin bidzimmati. Akad pada manfaat yang mubah, yang maklum, yang diketahui, dan diambil sedikit demi sedikit pada masa tertentu, ya, masa yang sudah ditetapkan, dari barang yang sudah ditentukan, diketahui, atau dari barang yang sudah tersifati di zimmah, yaitu di tanggungan. Au ala amalin maklumin bi'iwadin maklumin, atau pada pekerjaan tertentu, ya, amalan pekerjaan tertentu dengan balasan yang tertentu, ya. Taib. Qala asani adillatu masru'iyatiha wa dalilu masru'iyatiha qalu ta'ala. Fa in arda'na lakum fa'atuhunna ujurahun, ya. Jika wanita itu, ya, yang kalian talak menyusui untuk kalian, maka berikan upahnya untuk mereka, ya. Ini manfaat, ya, memberi ASI, menyusui anaknya, ya. Wa qalu jalla sya'nuhu qalat idahuma ya abati stajir, ya. Wahai bapakku, sewalah dia, ya. Inna khairam istajartal qawiyul amin, karena sesungguhnya sebaik-baik orang yang kamu pekerjakan, yang kamu sewa untuk bekerja, itu adalah orang yang kuat, ya. Orang yang kuat dalam bidang tertentu, ya. Wal amin, orang yang terpercaya, ya. Baik, maka ini dua rukun pekerja, ya. Kalau mencari pekerja, maka dua sifat ini harus ada. Dia kuat, dia mampu mengerjakan pekerjaannya. Qawi, ya. Kemudian yang kedua, amin, ya. Dari sisi zahir kuat, batin dia amanah, ya. Wa qad sabata anna Nabi sallallahu alaihi wasallam bakrin istajara rajulan min bani dail hadian khirita, ya. Dan telah sahih bahwasanya Rasul SAW dan Abu Bakar ketika hijrah, ya, beliau menyewa orang kafir, orang musyrik, ya, dari Bani Dail sebagai penunjuk jalan, ya. Padahal orang-orang Quraisy sudah berlomba-lomba untuk menangkap, ya kan? Tetapi ini bentuk apa? Kelebihan orang-orang Arab, ya. Mereka amanah, mereka wafa bil ahad, ya, menunaikan janji. Walaupun dia tahu, ya kan, Rasul ini apa upahnya kalau bisa nemukan dikasih 100 unta, ya kan. Tetapi dia sudah disewa. Ini kalau orang sekarang nyebut profesional, gitu kan, mengerjakan pekerjaannya sesuai dengan pekerjaannya, ya, tidak terpengaruh dengan ras, ya. Itu dia tunjukkan jalan menuju Madinah, ya kan, untuk hijrah, ya. Ini namanya Abdullah bin Uraikid, ya. Abdullah bin Uraikid ini yang disewa oleh Rasul untuk menunjukkan jalan, penunjuk jalan. Baik. Qala wa ja'al wa'id liman lam yuwafi al-ajira ujratahu, dan datang ancaman yang pedih, ancaman yang keras terhadap orang yang tidak menunaikan upah pekerjanya. Fa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Qala Allahu ta'ala salasatun ana khasmuhum yaumal qiyamati wa dzakarahu minhum. Tiga kelompok manusia yang akan bermusuhan dengan aku pada hari kiamat. Bermusuhan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak mungkin mengang, ya. Qala rajulun istajara ajiran fastawfa minhu wa lam yu'tihi ajrahu. Kelompok tiga kelompok tersebut diantaranya adalah seseorang yang mempekerjakan pekerja, menyewa pekerja, dan pekerja sudah menunaikan pekerjaannya dan tidak dia beri upahnya. Wa an ibni Umar radhiyallahu anhu ma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utul ajira ajrahu qabla an yajifa arqahu ya arqahu qabla an yajifa arqahu. Berilah pekerja itu upahnya sebelum kering keringatnya. Qala al-masalatu tsaniyah syurutuha. Qala al-awwal la tasihu ila min jaizi tasarruf bi an yakuna akilan balighan qurran rasyida. Menyewa ya mempekerjakan orang itu tidak sah kecuali dari orang yang boleh sah mengelola harta dia, berakal, balig, merdeka dan rasyid. Qala tsani an takunal manfaatu ma'lumah. Yang kedua, manfaat yang disewakan itu maklum ya. Nyewa motor ya sebulan misalkan, atau nyewa rumah kos ya setahun misalkan ya. Maklum li'anal manfaata yal ma'qud 'alaiha, karena manfaat yang disewa itulah yang diadakan akad padanya ya. Fastaratal ilmu biha kal bai', maka disyaratkan mengetahui manfaatnya. Manfaatnya untuk apa ini? Gitu kan. Di ini siapa yang mau nyewa 100 ribu ini untuk apa? Gitu kan. Nah, manfaatnya maklum. Sebagaimana jual beli barang yang dijual harus maklum ya. Kala, karena ini yang dijual kan manfaatnya, yang dibeli, yang disewa itu manfaatnya, gitu kan. Kala salis antakunal ujratu ma'lumatan. Yang kedua, yang ketiga, upahnya juga maklum ya. Bayarannya juga maklum, ini setahun 100 ribu misalkan ya. Li'annaha iwadun fi aqdin mu'awadhah, karena ajarnya ini adalah upah dari akad tukar menukar. Bahwa jabal ilmu biha kastaman, maka harus diketahui nilainya seperti harga ketika membeli dan menjual ya. Sebagaimana barang yang dijual harus maklum, nilai belinya juga harus maklum. Ini berapa harganya? Baik. Qala ar-Rabi antakunal manfaatu mubahatan. Manfaat yang disewa, yang dijual belikan, itu perkara yang mubah. Qala fala tasihul ijaratu ala zina wal ghina wa bai'i alatil lahwi. Maka tidak sah menyewa untuk perzinaan, atau nyanyian, atau untuk menjual alat-alat lahu. Baik, qala al-khamis kaunul manfaati qabilatun lil istifa. Manfaat yang disewa, yang dijual beli itu bisa ditunaikan ya. Bisa diberikan seperti rumah tadi ya. Bisa ditempati, terlindung dari hujan, terlindung dari panas ya. Maka fala tasihul ijara li syai'in yata'adharu istifa'ul manfaati minhu. Maka tidak sah menyewa sesuatu yang tidak bisa ditunaikan, disempurnakan manfaatnya dari dia. Ya. Ka ijarati a'ma li hifdhi syai'in yahtaju ila ru'yah. Seperti menyewa orang yang buta untuk menjaga sesuatu yang harus dilihat. Ya. Maka manfaatnya tidak bisa dipenuhi, ya kan? Taib. Qala satis antakunal manfaatu mamlukatan lil mu'ajiri au ma'zunan lahu biha. Yang keenam, manfaat yang disewakan, yang diijarahkan itu adalah milik dari orang yang menyewakan atau milik dari orang yang diizinkan untuk menggunakannya, ya. Taib. Li'annal ijarata bai'un manafi, karena ijarah itu menyewa, itu menjual manfaat, ya kan? Itu tadi rumah disewa, itu manfaatnya saja yang dijual, itu untuk ditinggali saja, bukan barangnya, bukan rumahnya yang dijual, ya. Fastarata dzalika fiha kal bai', maka disyaratkan padanya juga seperti pada jual beli, manfaatnya itu miliknya dia, ya. Misalkan dia menyewa rumah 1 tahun, ya kan? Kemudian baru 1 bulan dia pindah. Dia masih punya hak 11 bulan. Nah, manfaat rumah ini dia jual ke orang lain. Siapa yang mau mau mau nyewa 11 bulan ini, ya? Ini haknya dia, ya. Bukan miliknya dia, tetapi haknya dia, gitu. Baik, itu mamlukatan lil muajir, ya. Baik, qala asabi antakunal muddatu ma'lumatan. Kemudian masanya juga maklum, berapa lama, sebulan, sepekan, atau setahun, ya. Fala tajuzul ijarah limuddatin majhulah. Tidak boleh menyewa dengan masa yang majhul. Ya sudah, saat senangmu misalkan, ya. Li'annaha tu'ati ila tanazu, karena yang demikian akan mengantarkan kepada perselisihan, ya. Taib. Qala al-mas'alatu tsalitsah al-ahkamu al-mutaliqatu biha. Hukum-hukum yang terkait dengan ijarah. Qala wa yata'allaqu bi 'aqdil ijarati al-ahkamul atiyah. Al-awwal, la yajuzu al-istijaru ala a'malil qurabi wal ibadati. Tidak boleh ijarah pada amalan-amalan yang qurbah, mendekatkan diri kepada Allah, atau pada perkara ibadah. Kal azan, ya. Taib. Wal haji, ya, atau haji, wal futya, atau berfatwa, wal kodok, wal imamah, menjadi imam, wa ta'limil Qur'an, li'annaha qurbatun ilallahi ta'ala, ya. Wa yajuzu an ya'kudha man yakumu bidzalika rizqan min baiti malil muslimin, dan boleh perkara ibadah ini untuk mendapatkan rizki dari baitul mal, ya, mengambil dari baitul mal, ya. Taib, ini tidak boleh pada amalan ibadah. Qala sani alal muajir an yadfa'al ainal muajjarati lil musta'jiri wa yumakkanu minal intifa'i biha, atas kewajiban orang yang menyewakan menyerahkan zat yang disewa kepada orang yang menyewa, ya, supaya dia mampu untuk mengambil manfaat darinya. Wa yajibu 'alal musta'jiri al-muhafazati 'alal 'ainil musta'jarati. Kemudian kewajiban yang menyewa yaitu menjaga barang yang disewa, ya. Apapun yang disewa, rumah, motor, ya. Itu kalau misalkan gentengnya, rapanya butuh dibenarkan, ya dibenerki, ya. Enggak di, oh sudah, ini rumahnya orang, misalkan bocor di, enggak apa-apa, saya sabar bocor misalkan. Enggak boleh, ya. Asalnya dia masuk enggak bocor, kemudian ketika dia tempati bocor, ya harus dijaga. Supaya enggak bocor bagaimana gitu, ya. Enggak boleh dibiarkan. Nanti kayunya rusak, nanti lantainya rusak misalkan, ya. Itu enggak boleh, ya. Ini alal musta'jir al muhafadzah alal ainil musta'jarah, ya. Baik, demikian pula motor misalkan di menyewa motor, ya. Sudah waktunya ganti oli, enggak apa-apa ini motornya orang misalkan. Atau banyak gembos enggak dikompa misalkan. Baik, enggak boleh, harus dijaga. Wa an yatfa'al ujrata inda hululiha, dan wajib menyerahkan upahnya ketika sudah temponya jatuh, ya, sudah jatuh tempo diserahkan, ya. Baik. Qala salis la yajuzu fasu aqdil ijarati min ahadi tarafain. Nah, ijarah ini sama seperti baik. Aqdun lazim, tidak boleh membatalkan akad ijarah dari satu pihak illa biridhal akhar, kecuali dari keridhaan pihak yang lain. Wa idza mata haduma wal ainu al muajjarati baqiyatun lam yabtulil aqdu. Kalau salah satunya meninggal, muajir atau mustajirnya meninggal, barang yang disewa masih ada, rumahnya masih misalkan, ya. Masih dia misalnya nyewa, nyewanya ke bapaknya gitu kan. Bapaknya sudah meninggal. Maka rumah ini masih pada akad ijarah, masih tidak boleh wali-wali, oh itu harta warisan diminta diambil, kamu harus keluar, tidak boleh, ya. Ini masih pada masa ijarah, ya kan, tidak boleh dibatalkan, ya. Maka wayaku mewarisuhu makomahu, ahli warisnya itu menduduki kedudukan bapaknya yang menyewakan tadi, gitu, ya. Baik, tidak boleh dibatalkan dari satu pihak karena ini akad lazim minat tarafa ini. Ya. Qala Rabbi tanfa siful ijaratu idza talifatil ainil muajjarati awin qata'a nafuha kata batin matat audarin in hadamat. Ya. Rusak akad ijarah itu kalau barang yang disewa, barang yang diijarahkan itu sudah rusak, binasa, ya. Seperti terputus manfaatnya, nyewa unta misalkan untuk ngangkut apa, ngangkut barang misalkan, ya. Untanya mati, ya. Atau kendaraan yang motor itu motornya rusak, ya. Nggak bisa jalan, nggak bunyi, ya. Au darun in hadamat atau nyewa rumah, rumahnya ambruk sudah roboh, ya. Tidak bisa ditempati, ya. Maka dengan itu akadnya menjadi rusak, ya, batal akadnya. Ya. Taib qala al-babu tsani asyar al-muzara'atu wal musaqatu, ya. Muzara'ah dan musaqah. Qala wa fihi iddatu masail al-masalatul ula maknaha wa hukmuhuma. Al-awwal maknahuma al-muzara'atu dafu ardin liman yazra'uha. Muzara'ah adalah menyerahkan tanah kepada orang yang menggarapnya. Aw habbin liman yazra'uhu atau menyerahkan bibit, ya. Bibit padi, bibit kedelai, ya. Bagi orang yang menanamnya. Wa yakumu alaihi bijuzin ma'lumin musa'in minat tamarati. Ya. Dan orang yang mengelolanya, merawatnya dengan bagian-bagian yang tertentu. Ya. Dengan bagian dari bagian hasil buah tertentu. Ya. Hasil tanaman tertentu. Ya. Ini zar itu pada tanaman yang sekali panen itu zara, ya. Muzara'ah itu pada akad tanaman yang sekali panen, padi, jagung, kedelai, ya. Gandum, ya. Itu muzara'ah, ya. Wal musaqah, sedangkan musaqah adalah dafu syajarin maghrusin ma'lumin, menyerahkan pohon yang sudah ditanam, yang diketahui. Lahu samarun makulun liman ya'malu alaihi, yang memiliki buah yang dimakan, kurma, mangga, kelapa, ya. Liman ya'malu alaihi bijuzin musa'in, kepada orang yang mengelolanya, merawatnya dengan bagian pembagian bagian tertentu minas samaroh dari pohon, dari buahnya, ya. Baik, ini kalau musaqah itu pada pohon yang panennya berkali-kali, ya. Itu tadi pohon buah duren, mangga, kelapa, ya, kurma, anggur, nah, itu musaqah, ya. Kalau sekali panen itu muzara'ah. Taib qala wal ilaqatu bainal muzara'ati wal musaqati. Hubungan kaitan antara muzara'ah dan musaqah adalah annal muzara'ata taqa'u 'ala zar'i kal hukub. Muzara'ah itu terjadi pada zara, itu biji-bijian, itu tadi yang sekali panen. Wal musaqatu taqa'u 'ala syajari kan nafi. Sedangkan musaqah itu pada pohon buah seperti kurma. Wa fi kullin minhuma lil 'amili juz'un minal intaji. Maka pada masing-masingnya muzara'ah dan musaqah itu bagi pekerjanya mendapatkan bagian dari panennya, dari hasil panennya, ya. Qala athani hukmuhuma masru'atani wa huma minal uqutil jaizati li hajatin nasi ilaiha, ya. Hukumnya disyariatkan keduanya adalah akad yang dibolehkan karena kebutuhan manusia padanya, ya. Satunya punya tenaga tapi tidak punya tanah, ya. Satunya punya tanah tapi tidak bisa menggarap, misalkan, ya. Maka ini butuh adanya akad muzara'ah atau musaqah. Qala fa'ad ibn Umar radhiyallahu anhuma anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam amala ahli Khaibar bisatri ma yakhruju minha min samarin aw zar'in bahwasanya Nabi SAW mempekerjakan penduduk Khaibar dengan imbalan setengah hasilnya dari buah-buahan kurma, anggur, atau dari biji-bijian, gandum, bur, ya. Baik. Qala al-mas'alatu tsaniyah syurutuhuma. Qala al-awwal an yakuna akituhuma jaizat tasarrufi. Fala yakoani illa min baligin hurrin rasyid. Orang yang melakukan akad ini, muzara'ah dan musaqah, keduanya adalah orang yang boleh bertasarruf, mengelola harta dia. Yaitu orang yang balig, merdeka, dan rasyid. Qala tsani an yakuna syajaru ma'luman fil musaqati. Kemudian, pada musaqah, pohonnya harus jelas. Ini ada 100 pohon kurma, misalkan. Ya. Ini ada 100 pohon durian, misalkan. Ya. Kamu yang rawat, nanti panen kamu dapat sepertiganya, misalkan. Ya. Wal buduru ma'luman fil muzaraati. Kemudian, bibitnya, bibit biji, itu juga maklum ya pada akad muzaraah. Taib qala salisan yakuna lis syajari tamarun makulun min nakhlin wa ghairihi. Syarat yang ketiga, pohonnya memiliki buah yang bisa dimakan seperti kurma dan yang semisalnya. Qala rabi an yakuna lil amili juz'un musa'un ma'lumun mimma yahsulu min tamari syajar. Bagi pekerjanya mendapatkan bagian prosentase ya yang diketahui ya itu tadi ditentukan kamu sepertiganya kamu dapat 30% misalkan ya dari hasil buah au minal hulati atau dari harganya ya nanti kalau dijual dapat sekian juta ya kamu dapat sepertiganya misalkan kasulus awir rubuk itu sepertiga atau seperempat au nahwi dzalik ya ini juzun musa itu ini ya bagian sepertiganya seperempatnya gitu ya atau persentase ya qala masalatu salisa alah kamu al mutaliqatu bihima wa yata'allaqu bihimal ahkamul atiyah terkait dengan muzara'ah dan musaqah hukum-hukum berikut ini qala al awwal yalzamul aminu an ya'mala kulla ma yu'addi ila salahi tsamarati pekerjanya harus beramal melakukan perkara-perkara yang menjadikan baik buahnya ya. Kalau butuh dipupuk ya dipupuk, butuh disiangi disiangi, butuh dikurangi dahannya dikurangi ya. Min hartin dari mengolah tanahnya, wasakin memberi air menyiraminya, wanadzafatin membersihkannya dari gangguan pohon-pohon lain, wasianatin dari penjagaan dari predator, dari perusak, binatang-binatang yang merusak, watalqihin nakhli, dan pengkawinan bunga bunga kurma, ya, kalau butuh dikawinkan, watajfifi tsamar, atau menjemur buahnya, kalau sudah panen, segera dijemur, gitu. Misalkan kalau tidak segera dijemur, akan rusak. Wa ghairi dzalik, dan yang lainnya. Taib qala tsani ala sahibil ardi al amal ala kulli ma yahfadzul asl. Sedangkan pemilik tanah dia berkewajiban pada perkara-perkara yang menjaga asalnya, menjaga tanahnya, menjaga pohonnya ya. Kahafril bi'ri wa tawfiril miyahi. Seperti menggali sumur kemudian menyediakan air untuk menyiram ya. Itu kewajiban pemilik tanah. Wa iqamatul judron wal hawajis membuat tembok dan pembatas ya kalau kebun kalau tidak ditembok nanti akan diambil oleh pencuri misalkan ya maka itu kewajiban pemilik tanah wajal bil alati wa mudakhati almiyahi ya. Mendatangkan alat-alat untuk menyiram atau menyemprot air ya pada pohon pada buah tersebut. Qala salis yamlikul amil hissatahu bi zuhuris samarah. Kemudian kalau dia sudah bekerja, ya, maka kapan pekerja ini berhak mendapatkan hasil? Ya, dia berhak yamlikul amil, amil berhak mendapatkan bagiannya Kalau buahnya sudah nampak, ya sudah pentil, ya sudah nampak buah, ya wah ini sudah nampak buah. Ya ini konsekuensinya, kalau sudah nampak buah, kemudian dia misalkan mundur, misalkan, wah saya sudah tidak kuat ini misalkan, saya istirahat dulu misalkan. Maka dia sudah berhak dapat bagian buahnya, gitu, ya. Taib, kola, arrobi, ya. Likuli akidin, faskul akdi mata sya'a, masing-masing boleh membatalkan akadnya, ya. Ya tadi, kalau dia membatalkannya belum berbunga, belum berbuah, sudah kerja berbulan-bulan, tetapi tidak nampak bunganya, ya asalnya dia tidak berhak dapat bagian buahnya tadi, itu. Kemudian kalau dia sudah berhentinya itu sudah nampak buahnya, dia berhak dapat buahnya. Li'annahu ma'akdun ja'izun ghairu lazimin. Karena musaqah dan muzara'in adalah akad ja'iz, boleh dibatalkan kapan dia mau. Fa'inin fasahal akdu waqad dhaharat tsamaru. Kalau dibatalkan akadnya dalam keadaan pohonnya sudah berbuah, sudah nampak buahnya. Bahwa bainal akidaini ala masyarata. Maka buahnya ini dibagi antara dua orang tadi yang berakad muzara'ah dan musaqah itu sesuai dengan kesepakatan, ya. Bagiannya berapa persen gitu. Qala fa in fasakhal amil qabla tulu'iz zar'i wa dhuhuriz tsamarati. Sebaliknya, kalau pekerjanya tadi mengundurkan diri sebelum muncul buahnya, dia membatalkan akadnya kalau sebelum muncul buah, sebelum muncul zara biji-bijiannya, kalau biji-bijian, ya. Nanam padi misalkan 3 bulan, ya. Baru sebulan sudah ditanam, dia batalkan akadnya, gitu. Belum nampak bijinya, maka fala syai'a lahu, maka dia tidak berhak dapat bagian buahnya. Li'annahu radiya bi isqati haqqihi ka'amilil mudharabati. Nah, karena dia menggugurkan haknya, yakni artinya kalau dia menggugurkan sebelum nampak buah, sebelum muncul biji, maka dia menggugurkan haknya seperti pekerja pada syarikah mudharabah tadi, ya. Mudharabah itu tadi satunya harta, satunya modal, satunya tenaga, ya kan? Nah, kalau di tengah-tengah akad dia mundur pekerjanya, maka dia tidak berhak mendapatkan bagian, ya. Taib. Amma in fasakha rabbul mali qabla dhuhuri tsamarah. Tetapi kalau yang membatalkan itu pemilik buah, pemilik pohon, pemilik tanah sebelum nampak buahnya, wa ba'da syuru fil amal, pekerjanya sudah bekerja, sudah menyirami, sudah merapikan dan seterusnya, sudah bekerja, maka falil amil ujratu amalihi, pekerjanya berhak mendapatkan upah kerjaannya, ya, sesuai dengan upah yang muta'arif pada urfnya, ya. Kalau dia kerjanya sebulan misalkan, maka perharinya sekian, maka diupah segitu gitu, ya. Ini kalau yang membatalkan dari pemilik, ya. Kalau yang membatalkan dari pekerja, berarti pekerjanya dia menggugurkan haknya itu. Baik. Qala al-khamis law saqahu aw zara'a fi muddatin takmulu fiha tsamaratu ghaliban. Kemudian yang kelima, kalau seseorang itu dia bekerja pada pohon atau pada tanaman biji-bijian tadi pada masa yang biasanya, kalau masa sekian, ya misalkan nanam padi itu biasanya 4 bulan panen gitu. Dia sudah kerja 4 bulan, ya. Tidak muncul padinya, tidak panen gitu. Atau pada pohon kurma misalkan setahun biasanya mesti panen sekali, ya. Nah, itu belum panen. Falam tahmil tilka sanah, ya. Maka pada tahun tersebut, ya, pada masa tersebut tidak berbuah, ya. Tidak ada hasilnya. Fala syai'a lil amil, maka ya itu tadi amilnya tidak dapat apa-apa. Ini secara syar'an, ya. Tapi tentunya ya pemilik tanah, ya, ya kasihan, ya kan, ngasih sebagai ya upah lah gitu, ya. Ini secara syar'i tidak punya hak dia, karena kerjaan dia tidak ada hasilnya, ya kan. tidak keluar buahnya, pohon yang dia sirami, pohon yang dia pupuk itu tidak ada buahnya, gitu. Itu. Taib. Ini musaqah dan muzaraah. Taib. Wallahu taala a'lam bisawab. Naktafi lahuna nasallallahu taufiqil jami. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu barakallahu fikum.